Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, mutamimat jurumiyah, kita pada pagi hari ini masih melanjutkan pembahasan tentang al-ismul ladzi la yansharib. Nah, pada kesempatan sebelumnya telah disampaikan pasal tentang al-ismul ladzi la yansharib. Nah, dan kita masih di pasal tersebut, disebutkan bahwa isim la yansharib yaitu isim yang tidak menerima tanwin, dan juga ketika majrur tidak dikasro, namun pengganti, namun dengan fathah pengganti untuk kasro. Barakallahu fikum. Dan disebutkan bahwasanya isim menjadi la yansharib ketika padanya terdapat dua ilat, dua sebab. Nah, atau terdapat satu sebab yang menutup tempatnya dua sebab. Barakallahu fikum. Nah, dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan membaca 9 ilat dari ilat-ilat, 9 sebab dari sebab-sebab yang disebutkan pada waktu pertemuan sebelumnya yang telah dijelaskan secara ringkas. Nah, silakan berkaitan membaca. Mulai dari Abu Muhammad membaca. قال المصنف رحمه الله تعالى فالجمع شرطه أن يكون على صيغة منتهى الجموع وهي صيغة مفاعل نحو مساجد ودراهم وغنائم أو مفاعل نحو مصابيح ومحارب ودنانير وهذه العلة هي العلة الأولى من علتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها وتقوم مقام العلتين. Ya, حسب. بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فالجمع syartuhu an yakuna ala sighati muntahal jumu'. Adapun jamak, yaitu ilat yang pertama adalah jamak. Nah, apa itu jamak yang dimaksud atau apa dobitnya? Qala syartuhu, syaratnya an yakuna ala sighati muntahal jumu'. Syaratnya jamak tersebut pada bentuk muntahal jumu', bentuk jamak yang paling akhir. Nah, dan disebut dengan sigha muntahal jumu'. Jamak ini disebut dengan jamak sigha muntahal jumu', yang dia itu adalah jamak taksir. Nah, kalau jamak terbagi menjadi tiga ya, dari pelajaran kita yang telah lewat, jamak terbagi menjadi tiga. Nah, apa saja Abu Salma? Jamak yang pertama jamak taksir, yang kedua mudakar salim, yang ketiga jamak mu'anas salim. Naam. Ini sigha muntahal jumu' ini masuk dalam bab jamak taksir. Naam. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena jamak taksir terkadang bisa dijamak lagi. Naam. Sehingga mencapai bentuk jamak yang paling akhir yang disebut dengan sigha muntahal jumu'. Setelah itu tidak bisa dibikin jamak taksir berikutnya. Naam. Barakallahu fikum. Kita lihat catatan kaki nomor 1, kita baca. Qala sumiyat hadhihi sighatu bihadzal ismi. Nah, sigha ini disebut dengan nama ini Ya, bentuk ini disebut dengan nama ini, yaitu dengan nama sigah muntahal jumu'. Apa artinya tadi? Bentuk jamak yang paling akhir. Qala li'anna min jumu'it taksir, karena di antara jamak-jamak taksir ma yujma'u marratain, ada yang bisa dijamak dua kali. Di antara jamak taksir ada yang bisa dijamak dua kali. Fa hadhihi sighatu balaghat nihayatul jam'iyyah. Bentuk ini, yaitu bentuk sigah muntahal jumu', balaghat sampai pada nihayatul jam'iyyah, sampai pada akhir dari jamak. Bihaitsu, dari sisi la yumkinu jam'uha jam'a taksirin marotan ukhra, dari sisi tidak mungkin dijamak lagi ke marotan ukhra di kali setelahnya, yaitu tidak bisa dijamak lagi setelah itu. Untuk jamak apa? Menjadi jamak taksir berikutnya. Karena itu disebutkan di situ jam'a taksir. La yumkinu jam'uha, tidak bisa dijamak jamak tersebut, jam'a taksir, menjadi jamak taksir marotan ukhra pada kali berikutnya. Nah, bagaimana kalau dibikin jamak selain jamak taksir? Apa jawabannya? Bisa. Nah, jamak tersebut masih bisa dibikin jamak yang lain. Seperti apa? Sahifatun. Apa jamaknya sahifatun? Sahaifu. Sahaifu. Bisakah dibikin jamak lagi setelah itu? Kalau dibikin jamak selain jamak taksir masih bisa. Ataupun dibikin jamak taksir sudah tidak bisa, sebab sudah mencapai sigah muntahal jumu'. Sahifatun, apa jamak taksirnya? Sahaifu. Dibuat jamak taksir lagi sudah tidak bisa, sebab dia sudah bentuk sigah muntahal jumu'. Adapun kalau dibikin jamak yang lain selain jamak taksir masih bisa. Jamak apa? Seperti jamak mu'anas salim. Nah, menjadi sahaifatun. Sahaifu menjadi sahaifatun. Nah, barakulahikum. Atau buyutun. Apa arti buyutun? Rumah-rumah. Nah, jamak bentuk ini masih bisa dijamak. Nah, dia bukan jamak taksir sigah muntahal jumu', bisa dibikin buyutatun. Atau kita ambil contoh yang lain yang bisa dibuat menjadi jamak taksir. Ya, itu contoh lainnya ya. Sekarang tidak teringat, yang teringat contoh tadi, yang contohnya sahifatun. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Masih catatan kaki kita baca ya. Wadhalika nahwu, contohnya adalah nahwu kalbun mufrad. Kalbun ini contoh untuk mufrad. Jam'uhu aklub, jamaknya adalah aklub. Wa jam'u aklub akalibu, dan jamak untuk aklub adalah akalib. Artinya jamak dijamak lagi. Biwasni mafa'il, dengan wazan mafa'il. Wala yajusu an yujma'a maratan ukhra, dan tidak boleh dijamak lagi pada jamak berikutnya. Nah, qala, ya, kita lanjutkan ke matan mutamimah. Wahiya sigatu mafa'il, dan sigah muntahal jumu' ini ada, bentuknya adalah mafa'il. Nah, lihat catatan lagi. Min kulli jam'in awaluhu maftuhun, setiap jamak yang huruf awalnya adalah maftuh di fathah. Apa harokat min pada mafail? Fathah. Naam. Wa thalithuhu alifun ba'daha harfani awaluhuma maksur, dan huruf ketiganya adalah alif. Naam. Huruf ketiganya adalah alif. Ba'daha, setelah alif itu harfan, ada dua huruf. Antum lihat waktu ada wazan mafail, huruf ketiga adalah alif. Alif ini disebut alif taksir ya. Huruf ketiga adalah alif, disebut apa alif? Taksir. Naam. Taksir itu artinya pemecah, perusak. Apalagi? Dan yang semisalnya. Naam, kenapa disebut alif pemecah, perusak dan seterusnya, karena alif ini merusak bentuk mufrad. Bentuk mufrad dipecah, dirusak oleh alif yang menengahi kata yang tadinya kata tersebut tidak ada alifnya. Masjidun, ada enggak alifnya? Tidak ada. Masukkan ke jamak sigham taljumuk menjadi masajidun. Rusak bentuk mufradnya kan? Karena kemasukan alif ini disebut alif apa? Alif taksir. Naam. Kemudian sebutan apa tadi? Ba'daha harfan, setelahnya ada dua huruf. Antum lihat ain dan lam ya, kalau pada wazan ain dan lam. Nah, awaluhuma maksur. Huruf, dua huruf tersebut yang pertama berharokat kasro, mafa'il. Nah, saidnya di sini melihat pada harokat dan sukunnya, melihat pada harokatnya, harokat dan alif, tidak pada apa? Tidak melihat pada bentuknya, tidak melihat pada bentuknya. Kalau melihat pada bentuknya, huruf pertamanya adalah mim. Yang mim ini huruf tambahan, fa huruf asli bukan? Asli pada kata, alif tambahan, ain asli, lam asli, iya kan? Sehingga kalau antum mengatakan masajidu sesuai dengan wazan secara harokat dan secara bentuk, iya kan? Masajidu, mimnya tambahan bukan masajid, mim tambahan. Sin asli bukan? Asli. Alif asli bukan? Tambahan. Masajid, jim? Jim asli. Dal? Asli. Maka masajid menyerupai persis dengan mafa'il. Namun kita masukkan kata yang lain, seperti ghanaim, darohim. Sesuai apa enggak secara bentuk? Secara bentuk enggak sesuai, namun sesuai secara wazan harokat. Darohim, sebab darohim dalnya asli. Darohimu, ya. Apalagi ghanaimu. Ghanaimu, ginnya asli tidak? Asli. Nah, maka yang diinginkan dari sigoma fa'il adalah secara harokatnya, bukan secara bentuknya. Karena apa? Kenapa mimnya pada wazan dia itu huruf tambahan. Adapun pada mausunnya, mimnya itu bisa huruf pertama ya. Huruf pertama itu bisa huruf asli, bisa juga huruf tambahan. Mafail, apa huruf pertamanya? Mim. Kalau pada wazan huruf tambahan atau huruf asli? Huruf tambahan. Ya. Adapun pada mausun, pada yang ditimbang, maka bisa huruf pertama ini bisa berupa huruf tambahan seperti pada wazan, bisa juga huruf asli. Nah, seperti tambahan seperti apa? Masajidu, madarisu, ya kan? Nah, huruf asli seperti apa? Ghanaimu, darohimu, dananiru, nah, dan yang semisalnya. Nahwu, contoh masajida wa darohima wa ghanaima. Contohnya pada masajid, daroim dan ghanaim. Naam. Barakallahu fikum. Atau untuk apa? Untuk sigonya sekarang. Au mafa'ila, atau mengikuti sigo bentuk mafa'ila. Naam. Apa dobitnya mafa'il? Lihat catatan kaki nomor 3. Min kulli jam'in awaluhu maftuhun thalithuhu alifun ba'daha thalathatu ahrufin awaluha maksurun. Yaitu setiap jamak yang huruf pertamanya fathah, huruf ketiganya alif. Alif apa ini? Disebut alif apa? Alif taksir. Ba'daha, setelah alif terdapat thalathatu ahruf, terdapat 3 huruf. Awaluha maksur, yang huruf pertamanya adalah sukun. Naam, awaluha maksur. Barakallahu fikum. Wa tsaniha, dan huruf kedua setelah alif sakin adalah huruf yang sukun. Naam. Barakallahu fikum. Mafail untuk kata-kata yang asalnya adalah 4 huruf ketika dimasukkan dalam sigh muntahal jumu' mengikuti wazan mafail. Untuk kata-kata yang terdiri dari 5 huruf atau lebih, 6, masuknya pada wazan mafa'il. Dan juga terkadang bisa mafa'il, tergantung katanya. Ya. Ada pertanyaan? Juga pada mafa'il, seperti penjelasan mafa'il yang beriya, ya, mafa'il yang beriya seperti penjelasan pada mafa'il yang tanpa iya. Maksudnya apa? Itu secara bentuk. Sebab tidak disyaratkan huruf awalnya berupa mim tambahan. Bahkan disyaratkan huruf awalnya itu berharokat fathah. Nah, dari huruf apapun. Nah, dari huruf apapun. Dan juga disyaratkan setelah alif. Nah, alif apa tadi? Alif taksir tadi. Nah, yaitu berupa huruf yang berharokat kasro. Berupa huruf yang berharokat kasro. Antum perhatikan. Berharokat kasro bukan mafail dan mafail. Yaitu syaratnya berharokat kasro. Gitu ya. Baik kasro ini kasro yang ada secara lafad, ya. Seperti pada contoh yang disebutkan, ada enggak kasronya? Ada. Ataupun kasro secara takdir, perkiraan. Nah, apa contoh kasro secara takdir, perkiraan? Contohnya dawabu. Dawabu mengikuti wazan mafailu. Kenapa? Karena berasal dari apa? Dawa bibu. Nah, misalnya gitu, dawabu bertasdid, ya. Dawabu, apa asalnya? Dawa bibu asalnya. Dawa bibu, apa wazannya? Mafailu. Nah, maka yang menjadi dopit utama adalah yaitu apa? Jadi dopit utama huruf awalnya adalah huruf yang berharokat fathah, baik berupa mim ataupun bukan mim. Kemudian harokat huruf setelah alif, harokat huruf setelah alif, alif apa tadi? Alif taksir adalah berharokat kasro. Baik harokat kasro ini ada secara lafad, seperti masajidu, darohimu, gonaimu, dan lain sebagainya, ataupun secara takdir. Contohnya apa? Dawabu berasal dari daba bibu. Nah, tarakulahikum. Ya, kita lanjutkan. Nahwu masabihu, apa asalnya masabihu? Misbahun. Berasal dari berapa kata? Asalnya mufradnya misbahun, berasal dari 5. Misbahun mim shad ba alif ha. 5 kan? Nah, itu kalau 5 seringnya masuk wazan mafail. Maharibu berapa kata? Asalnya mufradnya berapa kata maharibu? Mihrabun berapa kata mihrabun? Dari 4. 6. Dananiru berapa kata asalnya? Dinarun dal ya kemudian nun berapa? 3. Kemudian apa lagi? Alif ro, berarti ada berapa? Ada 5 kan? Dananiru. 6. Kenapa dinar mufradnya iya, kok jamak taksirnya jadi nun? Apa jawabannya? Dananiru asalnya kan dinarun, ada ya kan? Mengerti bentuk mufradnya? Kenapa? Ya, sikum tahil jumbo. Dananiru mafailu. Namun pertanyaannya, kenapa yang ya-nya pada mufrad kok hilang? Kenapa ya pada mufrad hilang? Kemudian kenapa nunnya bertambah 1? Nah, itu kan. Nah, semua yang dalam bab ini ikut wazan mafailu. Namun kenapa ya-nya hilang, kemudian nunnya bertambah? Ketemu dua ya. Apa? Ketemu dua ya, huruf yang sama. Kurang jelas jawaban itu. Ketemu dua ya yang sama. Ketemu dua. Mufrad dinar, mana ianya 1 dinarun? Dinarun 1 ianya. Mana anu ya? Spidol, mana spidol? Enggak ada spidol. Mengikuti harakat yang cocok. Apa? Mengikuti harakat yang cocok. Enggak. Antum di akhir pelajaran sorob pada jarang hadir. Iya, yang rutin hadir para santri ada di pelajaran sorob bab ibdal. Nah, babnya bab ibdal pada pengantian huruf. Yang pengantian huruf ini pada pengantian huruf yang jarang, yang tidak syai', Ada penggantian yang syai' yang biasa, yang umum, ada yang ghairu syai' yang tidak umum, tidak jarang terjadi. Nah, di situ terjadi penggantian nun menjadi ya. Asal ya adalah nun. Kemudian nun ini kembali lagi ketika dibuat jamak. Gitu ya. Asalnya apa? Dinarun. Dinarun asalnya dal, lalu nun tasdid, din, lalu alif, lalu ro. Berarti apa asalnya? Dinarun. Ada enggak ianya? Enggak ada, ianya enggak ada. Lalu terjadi ibdal, nun berubah menjadi ya, dinarun. Dinarun karena berasal dari nun yang berubah menjadi ya. Naam. Kemudian apa? Ketika dibuat jamak, si komentar jumuk, nun tadi kembali, huruf asli tadi kembali, karena bentuk jamak itu seringnya mengembalikan bentuk pada aslinya. Nah, itu bentuk jamak. Barakallahu fikum. Seperti abun, jamaknya apa? Abaun, yang berasal dari abawun. Nah, abun asalnya apa? Abun asalnya apa? Abawun. Ketika dijamak muncul wawunya abawun, lalu terjadi ilal menjadi abaun. Nah, itu ya, diilal, pelajaran ini diilal. Nah, jadi kalau kita belajar nahu saja, enggak belajar sorob, nanti banyak hal-hal yang ketika ditanya tentang asal kata tertentu, kita enggak mengerti, karena sorob intinya pada kata, bukan pada susunan kata ya. Kalau nahu pada susunan katanya. Nah, barakallahu fikum. Qala wa hadhil ilatu hiyal ilatul ula min ilataini lataini kullu wahidatin minhuma tamna'u sarfa wahdaha wa taqumu maqamal ilatain. Ilah ini, sebab ini adalah sebab pertama dari dua sebab yang setiap sebab tersebut mencegah sorob wahdaha, mencegah sorob secara individunya. Wataku mumakomal ilatain, yang dia itu menempati, menggantikan dua sebab. Nah, atau lebih ringkas kita katakan, sebab ini adalah sebab pertama dari dua sebab yang sebab ini mencegah sorob yang menempati tempatnya dua sebab. Karena pada awal pelajaran disebutkan bahwasanya mamnu' minasyarfi itu isim mamnu' minasyarfi menjadi mamnu' minasyarfi ketika terdapat padanya dua sebab. Nah, itu ya. Nah, dan sigam mutal jumu' terdapat padanya satu sebab yang menutupi dua sebab. Apa sebabnya? Ya, dikatakan sigam mutal jumu' saja. Nah, sebabnya kita katakan sigam mutal jumu'. Sehingga kalau kita buat contoh, maka i'rabnya ilatuhu sigam tahal jumu'. Nah, sebagai contoh, marartu bi masajida. Silakan Abu Safnat di i'rab. Marartu bi masajida. Contoh diucap, sebabnya juga diucap. Marartu bi masajida. Bi masajida. Marartu fi'lin fi'lun madin. Fi'lun madin. Fi'lun madin. Mabniun ala sukun. Ala sukun. Wata'u ta'u domir mutasil, domir mutasil marfu'un ta'u domir mutasil mabni ala domi mabni ala domi fi mahali rof'in fa'ilun fa'ilun iya bi masa cita bi harful jar ya alba'u harful jar alba'u harful jar masajida masajida majrul bilba bilba wa alamatu wa alamatu jarihi al-fathatu niabatan niabatan anil kasri li'anahu niabatan anil kasrati niabatan anil kasrati li'anahu mamnu' minasorfi ilatuhu ilatuhu siho muntahal jumu' muntahal jumu'. Nah, itu syahidnya. Ilatuhu sigha muntahal jumu', itu ya. Berbeda dengan contoh-contoh yang akan datang yang memiliki dua ilat. Antum mengatakan ilatuhu alamiyah ma'a titik-titik atau wasfiyah ma'a titik-titik. Nah, berarti di situ ada dua ilat. Kalau yang sekarang cuma satu ilat. yang sekarang ini yang sikap mutal jumu', dan ada dua lagi, enam, yaitu satu ilat kita katakan cukup langsung kepada ilat tersebut, sigha muntahal jumu'. Nah, berbeda dengan yang akan datang, maka dikatakan apa? Ilatuhu alamiya ma'a wazan fi'il, alamiya ma'a adal, alamiya ma'a ziyadatu alif wa nun, alamiya ma'a ujma. Nah, ada alamiya ma'a ta'nis bihuri alif. Ada sebab-sebab yang dikatakan dua kali. Jadi ya. Kali ini cukup dikatakan sekali. Nah, Pak Ahmad, baca Pak Ahmad. Qala musannif rahimahullah ta'ala, wa amma wasnu fi'li fal muradu bihi imma an yakuna al ismu ala wasni khasa bil fi'li ka samara bi tasdidil mimi wa duriba bi bina'in lil maf'uli wa antalaka wa nahwihi min al af'ali madiyatil mabdu'a bi hamzati wasli idha summiya bi syai'in min dhalik aw yakuna fi awwalihi ziyadatun ka ziyadatil fi'li wa huwa musyarikun lil fi'li fi wasni fi wasnihi ka ahmada wa yasida wa taghliba wa narjisa. Naam, ahsantum. Kita baca ulang. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa amma wasnul fi'li, adapun wazan fi'il, yaitu ilat yang kedua adalah wazan fi'il. Ilat ini, wazan fi'il ini harus disertai ilat yang lain. Kalau yang pertama tadi, apa ilat apa disebut? Sigah muntahal jumu', cukup ilat itu saja. Kalau sekarang wazan fi'il harus disertai ilat yang lain. Ilat apa? Ilat yang lainnya berupa apa? Alamiah atau wasfiah. Ya, harus ada ilat yang lain, yaitu alamiah atau wasfiah. Nah, itu ya. Wa amma wasnul fi'li, adapun wazan fi'il, fal muradu bihi, maksudnya adalah imma an yakuna lismu ala wasnin khasin bil fi'li. Nah, maksudnya adalah isim tersebut mengikuti wazan khusus bagi fi'il. Isim tersebut mengikuti, maksudnya adalah bisa berupa isim tersebut mengikuti wazan fi'il. Nanti ada au, antum lihat di bawah ada au. Au yakunu fi awalihi ziyadatun. Itu ya. Wal muradu bihi an yakuna lismu ala wasnin khasin fil fi'li. Nya enggak cocok ke situ ya. Jadi kita terjemahkan ulang. Wa amma wasnul fi'li fal muradu bihi imma an yakuna lismu ala wasnin khasin fil fi'li. Adapun wazan fi'il, maka maksudnya adalah isim tersebut mengikuti wazan khusus bagi fi'il. Nah, kemudian bacaan berikutnya au atau yakunu fi awalihi ziyadatun ka ziyadatil fi'li, atau isim tersebut di awal isimnya terdapat tambahan dari tambahan fi'il, lalu disebutan selanjutnya. Kita lanjut lagi ke awal. Tadi tak loncat untuk menyambung dengan au maksudnya. Kalau ya, kita lanjut, kita mengulang dari awal. Wa amma wasnul fi'lil fal muradu bihi imma an yakuna lismu ala wasnin khasin fil fi'li. Adapun wasan fi'il, maka maksudnya adalah bisa berupa isim tersebut. Isim tersebut bisa berupa isim yang mengikuti wazan khusus bagi fi'il. Nah, kasyamara bitasdidir mim, seperti syamara dengan mentasdid mim. Apa wazan fi'ilnya? Fa'ala. Wazan fi'ilnya fa'ala. Apa mudhari'nya? Yufa'ilu. Wa duriba. Nah, wazan fi'il ini duriba, apa wazan, apa wazannya? Fu'ila. Nah, bil bina'il majhu' maf'ulil maf'ul, dibentuk dengan untuk maf'ul, maksudnya fi'il majhul. Nah, dibentuk maf'ul karena setelahnya itu naibul fa'il berasal dari maf'ul. Wantolako, Naam. Wa nahwihi minal af'alil madhiyatil mabdu'ati bi hamzatil wasli. Dan yang semisalnya dari fi'il-fi'il yang diawali dengan hamzah wasol. Ya, naam. Apa wazannya intolako? Infa'ala. Apalagi fi'il-fi'il yang diawali hamzah wasol. Wazan apalagi? Infa'ala kemudian? Ifta'ala kemudian? Istaf'ala. If'au'ala. If'awwala. Nah itu fi'il-fi'il yang diawali oleh hamzah wasol. Ini fi'il-fi'il ini ya, yang bertasdid, yang dibuat majhul, yang diawali hamzah wasol adalah fi'il-fi'il yang tidak ada, tidak mengalami keserupaan pada isim. Nah, sehingga kalau ada isim yang menyerupai fi'il-fi'il ini, maka dia mamnu' minas sarfi karena mengikuti wazan khusus pada fi'il. Dalam arti wazan ini tidak terpakai oleh isim. Secara kebiasaan wazan ini tidak dipakai oleh isim. Gitu ya. Berbeda dengan wazan lain. Ada wazan yang dipakai oleh isim. Contohnya apa wazan? Fa'ala. Fa'ala wazan bukan? Wazan. Fa'ala. Antum jangan lihat huruf akhirnya. Wazan itu melihat pada sebelum huruf akhir, harokatnya ya. Jangan melihat harokat huruf akhir. Fa'ala. Apa wazannya berarti? Fa'ala apa bacaannya? Fa'al gitu kan? Nah, adakah isim yang menyerupai? Banyak menyerupai. Contoh apa ya? Hasan. Hasan apa bacaannya? Fa'al. Hasanun. Hasanun nama orang kan? Hasan. Atau juga termasuk dari sifat musabaha. Ya, Hasan artinya yang bagus. Nah, menyerupai wazan dorob. Katab. Kataba, doroba. Ini bukan wazan khusus bagi fi'il berarti. Kenapa? Karena ada isim-isim yang mengikuti wazan tersebut, bahkan banyak isim tersebut. Maka tidak mamnu' minas sarfi. Antum mengatakan ja'a hasanun. Nah, itu ya. Ja'a hasanun. Nah, ra'aitu hasanan. Nah, itu yang dimaksud dengan adapun wazan fi'il, maka maksudnya adalah isim yang mengikuti wazan khusus bagi fi'il. Sebab ada banyak isim yang wazannya sama dengan isim sehingga dia tidak mamnu' minas sarfi. Sehingga tidak mamnu' minas sarfi. Adapun isim-isim yang mengikuti wazan khusus bagi fi'il, yang wazan ini jarang dipakai oleh isim, namun secara asal yaitu wazan bagi fi'il, maka menjadi mamnu' minas sarfi. Contohnya apa? Untuk fi'il yang berwazan bertasdid, fa'ala. Untuk fi'il yang dimajhulkan, wazan apapun, kalau majhul itu secara asal adalah milik fi'il. Nah itu ya. Kemudian apa lagi? Yang diawali dengan hamzah wasol. Nah, qala au atau apa di sini? Maksud isim. Au fi awalihi ziyadatun ka ziyadatil fi'li wa huwa musyarikun lil fi'li fi wasnihi. Atau isim tersebut, isim yang mengikuti wazan fi'il tersebut, nah adalah isim yang fi awalihi adalah isim yang di awalnya ziyadatun terdapat tambahan yaitu terdapat huruf tambahan. Ka ziyadatil fi'li seperti tambahan pada huruf fi'il. Huruf apa ini? Fi'il yang ada tambahannya disebut huruf apa? Adalah huruf mudhara'. Naam. Wa huwa musyarikun lil fi'li, dan isim ini musyarik, berserikat lil fi'li pada fi'il, fi wasnihi pada wazannya. Ka ahmada. Naam. Wa yazida wa taglib wa narjisa. Naam. Ahmadu isim bukan? Menyerupai wazan fi'il enggak? Menyerupai ya. Fi'il apa? Yang diserupai fi'il apa? Fi'il mudhari. Naam. Hamida yahmadu. Kalau aku memuji, aku sedang memuji, apa fi'il mudhari-nya? Ahmadu. Iya. Yazidu. Fi'il apa? Yang fi'il mudhari jada yazidu. Naam. Taglibu fi'il apa? Fi'il mudhari ghalaba yaglibu taglibu. Nah, artinya isim-isim ini menyerupai wazan fi'il. Kemudian juga narjisa. Barakallahu fikum. Nah, kita baca catatan lagi. Ada catatan laginya nomor 4 ya. Ya'ni anna hadan naw laisa al-wasnu fihi khasun bil fi'li wa inma yusharikuhu fihi lismu ila anahu fil fi'li aglab. Naam. Artinya bentuk ini bukan wazan khusus bagi fi'il. Nah, bukan wazan khusus bagi fi'il. Wa inna ma yusyarikuhu fil ismi, hanya saja wazan ini berserikat padanya isim. Naam, yaitu pada wazan ini wazan yang berserikat dengan isim, illa namun annahu fi fil fi'li aglab, namun sering dipakai oleh fi'il. Wazan ini sering dipakai oleh fi'il. Naam. Ya, catatan lain enggak ada ya. Naam. Diusahakan yang belum punya kitab dan apa? Mau beli kitab, kitabnya sama ya, seperti yang kami pegang ini. Naam. Dan halaman yang kita baca pada halaman 65. Barakallahu fikum. Ya. Yang sempat pesan kemudian tidak kami penuhi karena ketika itu kehabisan. Pekan ini atau dari pekan kemarin sudah datang kitab baru tersebut. Nah, silakan dipesan ulang ya. Nah, bagi yang belum punya agar naskahnya sama. Ketika kami mau baca catatan kaki, antum yang mendengar juga bisa menyimak catatan kaki tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ada apa? Ada pertanyaan? Irob itu boleh kita katakan mafulun bihi, boleh katakan mansub ala takdim ya. Itu ya, sekedar membab adab aja. Nah. Jadi tambahin mafulun bihi boleh. Boleh dikatakan mafulun bihi karena maksudnya pada pembahasan irob, bukan ya, pada bukan pada memosisikan Allah sebagai maf'ul, bukan, namun maksudnya pada pembahasan irobnya. Ya. Namun untuk lebih beradab dalam lafaz, katakan mansub ala takdim. Itu. Ya, barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.